الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. طيب Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan as-sakinah ketenangan قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وفرس له مربوط في الدار فجعل ينفر فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئا وجعل ينفر فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة نزلت بالقرآن. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bainama rajul min ashabin nabi, ketika seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra, yakni yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Quran, dan ini kebiasaan yang harus dilakukan, ditekuni. Yani qira'atul Quran, senantiasa kita membacanya, tapi jangan terlalaikan dari membaca Al-Quran setiap harinya. Karena ini pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan kita. Baik. Ada pengobat jiwa pada Al-Quran ini, barakallahu fikum. Syifa. Bahkan obat untuk jasad kita, Al-Quran. Ketika seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, wa farasullahu marbutun fiddar, sementara kudanya terikat di rumahnya, faja'ala yamfuruh, kemudian kuda ini pun merontak. Fakhrajar rajulu fanadhara falam yara syai'a. Keluar pemilik rumah, pemilik kuda ini dari rumahnya, melihat keadaan, mungkin ada sesuatu yang menjadikan kuda-kuda ini terasa takut atau tidak merasa aman. Boleh jadi ada sesuatu yang mendekat dari yang membahayakannya sehingga dia merontak. Si pemilik rumah pun sigap, segera mungkin lari keluar rumah melihat keadaan. Ternyata dia tidak mendapati sesuatu yang membuat kudanya ini merontak. Falamma asbaha, Maka ketika di pagi hari sahabat ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian semalam. Faqala tilka as-sakinatu nazalat bil Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sakinah yang turun karena Al-Qur'an dibaca. Ini termasuk keutamaan membaca Al-Qur'an. Akan turun sakinah pada orang yang membacanya. Baik. Ya, semoga kita termasuk orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Qur'an. Orang yang senantiasa berusaha menghafalnya, membacanya, mentadabburinya, mempelajarinya, mendakwahkannya. Qala rahimahullahu taala, babun idza idyubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ketika mereka membaiat engkau di bawah pohon. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bi'ahdihi faman awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau wahai Rasul, mereka sebenarnya membaiat Allah Subhanahu wa taala, tangan Allah di atas tangan mereka. Siapa yang mundur dari baiatnya, maka itu akan merugikan dia sendiri. Dan siapa yang memenuhi baiatnya, yakni sumpah janjinya untuk taat, sebagaimana yang dia janjikan kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah SWT akan memberikan balasan dan ganjaran yang sangat besar untuknya. Baik. Mereka yang melakukan baiat di bawah pohon tersebut sekitar sekitar 1400 orang yang berbaiat siap untuk berperang dan tidak akan mundur setapak pun. Ini janji mereka. Jika sekiranya terjadi perang, maka mereka tidak akan pernah mundur dari peperangan. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Qutaybah bin Sa'id. Qala haddathana Sufyan an Amr an Jabir. Qala kana yawmul Hudaybiyah 1400. Dulunya ketika terjadi Hudaybiyah, mereka semuanya bersumpah, mengambil janji setia untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siap berperang dan tidak akan mundur sedikit pun. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Ali ibn Abdullah, qala haddatsana Syabab, qala haddatsana Syu'bah an Qatadah, qala sami'tu Uqbah ibn Suhban عن عبد الله بن مغفل المزني ممن شهد الشجرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف. Dari Uqbah ibn Suhban, dari عبد الله بن مغفل المزني, seorang sahabat mulia yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah berbaiat di bawah pohon, mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk mengetapel khadz. Dilarang main ketapel. Barakallahu bikum. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Uqbah bin Suhban Qala sami'tu Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani fil bawli min al-mughtasali. Yakni dilarang buang air kecil di tempat mandi. Taib, karena akan memunculkan waswas. Taib. Di riwayat yang lain kata Rasulullah, ya bulan na'ahdukum fi mustahammihi fa inna ammatal waswasi minhu. Baik. Jangan ada seorang di antara kalian mandi di buang air kecil di tempat mandinya karena kebanyakan rasa takut dan khawatir muncul dari situ, muncul rasa was-was. Jangan sampai ini kena najiskah atau apakah? Barakallahu fiikum. Taib. Maka diusahakan, diupayakan untuk tidak buang air. Ya kalau ada di kloset, ya di kloset. Barakallahu bikum. Kalau memang harus, ya dekat pembuangan. Barakallahu bikum. Diharapkan bahwa di lantai yang ada di kamar mandi itu miring. Barakallahu bikum. Jadi setiap air yang tertuang dari bak yang kita pakai tapi langsung mengalir ke saluran, tidak tergenang. Yang membahayakan, yang membuat was-was adalah ketika lantai itu tergenang oleh air, kemudian kita kencing di air tergenang di situ, itulah yang menjadikan orang senantiasa was-was. Barakallahu fikum. Khuruja minal khilaf, ya jangan tinggal buang air kecil di kloset, dan ada kloset insyaallah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad bin Walid qala haddathana Muhammad bin Ja'far qala haddathana Syu'bah an Khalid an Abi Qilabata عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب ابن ثابت قال أتيت أبا وائل أسأله فقال كنا بصفين فقال رجل ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله فقال علي نعم فقال سهل بن حنيف اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين النبي والمشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر فقال ألسنا على الحق وهم على الباطل أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال بلى قال ففيما أوتي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا فرجأ متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل Qala ya ibn al-Khattab innahu Rasulullah wa la yudayyahu Allahu abadan. Panasrat suratul Fath. Baik. Ataitu Aba Wa'il as'aluhu faqala kunna bisiffin. Aku mendatangi Abu Wa'il dan bertanya kepadanya, maka beliau pun berkata, kunna bisiffin, dulunya kami berada di Siffin. Siffin itu adalah wilayah yang terjadi peperangan padanya, dan ini kebanyakan barakallahu fikum nama peperangan disandarkan kepada tempat terjadinya peperangan itu. Ketika perang Badr, ya ma'ruf perang Badr, tapi Badr itu adalah wilayah atau tempat terjadinya peperangan, sehingga dinisbahkan ke tempat itu perang Badr. Demikian juga perang Uhud. Perang itu nisbahkan imma kepada kampungnya, wa imma kejadian yang ma'ruf yang ada padanya, barakallahu fikum, atau kondisi yang terjadi pada perang itu, sehingga terkenal perang itu dengan keadaan tersebut. Kalau perang Badr ma'ruf terjadinya di perang Badr, perang Uhud juga demikian terjadinya di Uhud. Kemudian perang Khandaq, ya karena dibuat parit, atau dengan nama lain Ahzab. Barakallahu fiik, perang Ahzab karena dikumpulkan sekian banyak orang dari sekian banyak kelompok, barakallahu fiikum, untuk memerangi kaum muslimin. Wala haula wa quwwata illa billah. Baik. Siffin ini nama tempat, barakallahu fiikum, yang terjadi peperangan, perang saudara antara pasukannya Ali bin Abi Talib dan pasukannya Muawiyah radhiyallahu anhuma. Faqala rajulun alam tara ila alladhina yad'una ila kitabillah. Baik. Tidakkah engkau melihat ada orang yang mengajak kepada kitabullah? Barakallahu fikum. Kejadian ini, barakallahu fikum, terjadi ketika peperangan sudah semakin memanas dan pasukan pasukannya Muawiyah radhiyallahu taala anhu sudah mulai terdesak. Barakallahu bikum. Maka mereka pun mengangkat mushaf untuk beramal dengannya dan menghentikan peperangan. Masya Allah. Ternyata, ya semua harus mengatakan iya. Barakallahu fikum. Akhirnya sesuai dengan prediksi orang-orang, ya diterima. Ya seandainya mungkin diteruskan peperangannya, ya akan kalah pasukan Muawiyah ya radhiyallahu taala anhu. Maka ketika mereka mengangkat mushaf, mereka pun mengatakan, bainana wa bainakum kitabullah. Antara kita dengan, antara kami dengan kalian adalah kitabullah. Ya ternyata diterima dengan sangat oleh banyak dari kalangan pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang ternyata bergabung di situ adalah cikal bakal Khawarij. Barakallahu fikum. Qadarallahu wa ma syafa'al, sudah semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Sahal bin Hunayf ittahimu ampusakum. Ittahimu ampusakum. Baik. Di sini kata Al-Hafidh, ittahimu ampusakum ay fi hadzal ra'yi, yakni pendapat itu. Baik. Jangan terlalu didahulukan pendapat kalau memang ada nas. Lianna katsiran minhum ankaru at-tahkim wa qalu la hukma illa lillah. Karena sebagian di antara mereka atau banyak di antara mereka mengingkari tahkim. Tidak boleh. Sambil mengatakan la hukma illallah, faqala li kalimatu haqqin urida biha batil. Barakallahu bikum. Orang Khawarij ini, ketika mau dilakukan muhakamah, justru mereka tidak mau. Justru mereka tidak mau. Lalu terus bingung. Al-Quran ini tidak bisa diamalkan kalau tidak ada orang yang mengamalkannya. Al-Quran ini tidak bisa dijalankan kecuali ada yang menjalankannya. Tahkim, tahkimu kitabullah, harus ada yang menjalankannya. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fa ba'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Harus ada yang menghakimi, yang menyelesaikan permasalahan. Masya Allah. Baik. Ittahimu ampusakum. Faqal ra'aytuna yawmal Hudaybiyah. Kami melihat di hari Hudaybiyah, hari terjadinya sulh, perjanjian damai untuk tidak saling memerangi selama 10 tahun. Baik. Dan siapa yang mau berpihak ke kaum muslimin silahkan, dan siapa yang mau berpihak ke Quraisy silahkan, dan siapa yang datang dari kota Makkah menuju Madinah harus dipulangkan, dan siapa yang datang dari Madinah ke kota Makkah tidak harus dipulangkan. Ini antara poin-poin yang disepakati. Tentunya barakallahu fikum para sahabat, timbul tanda tanya, kenapa bisa begini? Barakallahu fikum. Kenapa bisa begitu? Masya Allah. Walau nara qitalan laqatalna. Seandainya kita bisa melakukan peperangan, kita akan berperang saja. Faja'a Umar faqala alasna 'alal haqq. Maka datanglah Umar. Mana? Ma'al Hudaybiyyah, yakni as-sulh alladhi kana bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal musyrikin, walau nara qital laqatalna. Faja'a Umar, maka datanglah Umar menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala alasna 'alal haqq. Ya Rasulullah, tidakkah kita ini di atas kebenaran? Wahum alal batil, sementara mereka musyrikin ini Quraisy di atas kebatilan. Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar. Tidakkah orang matinya di antara kita akan dimasukkan ke dalam sorga? Wa qatlahum fil nar, sementara orang matinya mereka masuk neraka. Qala bala. Kata Rasulullah SAW, iya. Qala fa fima nu'ti, di riwayat yang lain nu'ti. Fa fima atad daniyata fi dinina, anu'ti daniyata fi dinina. Lah terus kenapa kita mengalah? Memilih yang rendah untuk agama kita. Ini tidakkah kita perang saja kan selesai? Wa narju walamma yahkumullahu bainana walamma yahkumillahu bainana. Dan kita akan pulang sebelum ada ketentuan, sebelum ada keputusan Allah Subhanahu wa taala antara kita dengan mereka. Kenapa kita harus begini? Kenapa harus menerima perjanjian yang miring seperti ini? Barakallahu fikum. Faqala ya Ibn al-Khattab, maka Rasulullah memberikan keterangan. Wahai Ibn al-Khattab, inni Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Walayyudayyanillahu abada, dan Allah tidak akan pernah membiarkan aku, menterlantarkan aku, menyia-nyiakan aku. Pasti Allah akan menolong, melindungi, menuntun, membimbing. Faraja mutaghayyidan falam yasbir. Maka pulanglah Umar bin Khattab dalam keadaan kurang senang, tidak penuh. Falam yasbir, dia tidak bisa menahan diri sampai harus mendatangi Abu Bakar. Faqala ya Abu Bakar, alasna alal haq wa hum alal batil. Wahai Abu Bakar, tidakkah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Ini kan sudah jelas. Faqala ya Ibn al-Khattab, innahu Rasulullah. Jawaban persis sama dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah kehebatan Abu Bakar dan keunggulannya di atas Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jawaban Abu Bakar, ya Ibn al-Khattab, innahu Rasulullah, sesungguhnya beliau adalah Rasulullah, akan terbimbing senantiasa, ditolong, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun keputusan Rasulullah, itulah yang terbaik. Wala yudayyahu Allahu abada, Allah tidak akan menterlantarkan rasulnya selama-lamanya. Tidak akan membiarkannya. Pasti Allah akan menolongnya, Allah membelanya, Allah membantu. Allah akan melindunginya. Fanazalat suratul fath, maka turunlah suratul fath. Inna fatahna laka fatham mubina, sungguh kami telah memberikan kemenangan kepada kalian, kepada engkau, sebenar-benarnya kemenangan. Memang betul itu adalah kemenangan luar biasa. Betul-betul kemenangan. Betapa tidak, dengan poin itu mereka diakui sebagai satu komunitas yang memiliki wilayah, memiliki kekuasaan, ibaratnya satu negara. Barakallahu fikum. Kalau di zaman sekarang ini diakui sebagai satu negara yang memiliki daulat, wilayah, memiliki kekuasaan, memiliki pemerintahan, memiliki pasukan perang, memiliki rakyat. Barakallahu fikum. Inilah yang namanya apa? Negara. Ada pemimpin, barakallahu fikum, ada rakyat, ada pasukan perang, ada wilayah, ada hukum yang dipakai untuk mengatur masyarakat. Barakallahu fikum. Bukan negara di dalam negara. Tapi barakallahu fikum, yang dibuat oleh para pemberontak. Barakallahu fikum. Yang biasa dilakukan oleh para khawarij. Mereka ayo ada presidennya, ada menteri-menterinya, ada gubernurnya, ada pasukannya juga. Tapi mereka tidak memiliki wilayah. Mereka tidak diakui. Masya Allah. wala yudayyahu Allahu abada, fanazalat suratul Fath. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian dibacakanlah suratul Fath. Baik. Kemudian Umar pun masih bertanya, "Awa fathun huwa ya Rasulullah?" Qala na'am. Apakah ini kemenangan? Iya, ini kemenangan. Baik. Pengakuan orang-orang Arab tentang barakallahu fikum keberadaan dan kedaulatan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Berdaulat. Dan siapa yang mau berpihak ke Rasulullah dipersilakan, dan siapa yang mau berpihak ke Quraisy maka dipersilakan. Tapi intinya tidak ada peperangan setelah itu. Sehingga sangat memberi peluang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meluaskan apa? meluaskan dakwahnya. Karena ancaman serangan dari orang-orang Quraisy sudah tidak ada lagi. Jadi beliau merasa aman. Kirim pasukan sana, kirim pasukan sini, utusan sana, utusan sini. Kirim surat ke raja ini, raja itu, penguasa ini, penguasa itu. Kirim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa leluasa. Barakallahu bikum. Itulah kemenangan. Sampai mereka sendiri yang barakallahu bikum membatalkan perjanjian itu. Sehingga barakallahu bikum. Dan menjadi alasan kaum muslimin untuk menyerang Makkah. Menaklukkan dan mendudukkan kota Makkah. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengar bahkan datang Abu Sufyan meminta untuk perjanjian diperbaharui kembali menyesali kejadian itu. Bukan pasukan Rasulullah yang berperang dengan pasukan orang Quraisy, tapi sesama kabilah, kabilah yang berpihak ke Rasulullah, kabilah dengan pihak Quraisy, terjadi peperangan. Paham barakallahu. Kemudian orang Quraisy turun tangan membantu kabilah yang berpihak kepadanya, memerangi barakallahu fikum kabilah yang berpihak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya pembatalan, pengkhianatan terhadap apa? Baik. Seandainya sesama dua kabilah ini berperang kemudian saling melerai, tak jadi masalah. Ini repotnya dia membantu. Sehingga mereka dicap sebagai pengkhianat, mengkhianati perjanjian. Wala haula wala quwwata illa billah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima Abu Bakar. Tidak menerima Abu Sufyan pada saat itu. Baik. Ke Abu Bakar juga tidak diterima. Baik. Ke Umar juga tidak diterima. Baik. Kemana-mana tidak diterima. Pulang dalam kondisi kosong, nol, tidak dapat hasil apa-apa. Rasulullah SAW langsung mengatakan, "Al-an, sekarang kita yang akan menyerang mereka. Nahnu alladziina ghazuuhum. Kita yang akan memerangi mereka." Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tutup semua mata-mata-mata. Sehingga kami akan menyerang mereka dan mereka tidak menyadari keberadaan kami kecuali mereka, kami sudah di hadapan mereka." Sehingga betul-betul tertutup semua berita persiapan Rasulullah untuk menyerang kota Makkah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Tidak ada celah. Barakallahu fikum. Kecuali ada usaha seorang perempuan yang barakallahu fikum, seorang perempuan musyrikah yang hendak ke kota Makkah. Ada seorang sahabat menulis surat barakallahu fikum, berita bahwa Rasulullah akan menyerang kota Makkah. Malaikat datang menyampaikan bahwa ada seorang perempuan lagi melakukan perjalanan menuju Makkah. Dia membawa surat yang berisi berita tentang penyerangan yang akan engkau lakukan. Maka Rasulullah SAW mendatangkan Ali dan beberapa orang sahabat, dua atau tiga sahabat, untuk barakallahu fikum mendatangi lembah tersebut yang dikatakan Rasulullah SAW perempuan itu sekarang berada di lembah Raudhatul Khah. Baik. Maka berangkatlah Ali dengan beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ternyata betul apa yang dikhabarkan Rasulullah SAW, ada seorang perempuan tapi sendirian melakukan perjalanan menuju Makkah. Kata Ali bin Abi Thalib, "Temari itu surat." Perempuan itu menyangkal, "Ma ma'i syai." Ah, tidak ada sesuatu surat dari siapapun bersama dengan aku. Mari. Taib semakin tegas. Taib. Mari. Kalau tidak kami akan telanjangi engkau. Dan Rasulullah SAW pasti benar adanya. Apa ini kabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti bahwa engkau membawa surat. Ketika melihat perempuan, ketika perempuan itu melihat para sahabat betul-betul tidak akan pernah mau melepaskannya karena sangat percaya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akhirnya perempuan itu mengeluarkan surat itu dari sanggulnya, ikatan rambutnya. Barakallahu fikum. Ternyata benar, barakallahu fiik. Baik. Dan semuanya ditutup. Sehingga berita penyerangan Rasulullah ke Makkah tidak bocor sama sekali. Barakallahu fiik. Baik. Ternyata surat itu adalah tulisan sahabat yang bernama Hatib. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala mengkhabarkan tentang persiapan Rasulullah akan menyerangi kota Makkah. Rasulullah SAW memanggil Hatib radhiyallahu ta'ala dan menanyakan, dan ini juga barakallahu bikum, baik, permasalahan harus didudukkan, baik, harus didudukkan, dicari, barakallahu bikum. Apalagi sesuatu yang ma'ruf, orangnya ma'ruf dengan kebaikan. Taib, tidak pernah kita dapati, barakallahu fikum. Taib, tidak pernah dengar taib, sesuatu dari tindakan-tindakan yang buruk. Allahul musta'an. Dipastikan beritanya benarkah atau tidak. Kalau benar adanya, apa yang menjadikan dia melakukannya? Baik, sehingga menjadi pertimbangan bagi pemimpin untuk memutuskan keputusannya. Baik, ada masalah mafsadahnya atau apa? Barakallahu fiikum. Ini, jadi baik, Sulhul Hudaibiyah adalah fath, kemenangan. Barakallahu fiikum. Walaupun yang terjadi hanya baik, perjanjian yang mungkin sebagian sahabat menganggap perjanjian itu sangat miring, berat sebelah, sangat menguntungkan orang Quraisy dan sangat barakallahu fikum merugikan kaum muslimin. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari semua yang dianggap itu adalah yang merugikan kaum muslimin. Masyaallah. Baik. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.